lembar jalin asmara yang ada antara diriku dengan cinta. Dan jadi teman baikku, kemudikan bahagia ataupun tempat terlindung bersama air mata. Tak pasti kau ada.